Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala 'azza min qa'il fi muhkam at-tanzil, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladziina aamanu kulu min thayyibaati maa razaqnaakum washkuru lillaahi in kuntum iyyaahu ta'buduun. Wa qala ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim. Wa qala fi ayatin ukhra afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa qala 'alaihi salatu wassalam al-mahiru bil-Qur'an ma'a as-safaratil kiramil barara. والذي يقرأ القرآن ويتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم. وقال الحسن البصري ما أنزل الله من آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وماذا عني بها. Berbahagia dan bersyukur kita di kesempatan pagi yang sempat diguyur hujan ini, Allah masih memperkenankan kita untuk saling menasehati dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran, serta mempelajari din ini melalui lisan para sahabat yang kali ini dan masih kali ini kita bahas dari kitab Mawa'idhus Sahabah. Dan pagi kali ini kita masih bersama nasihat dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, yang mana pekan lalu kita sudah membahas bahwa beliau adalah seorang sahabat muda yang amat sangat mempraktekkan apa yang dipesankan oleh Rasulullah berupa menggunakan waktu atau tidak menyia-nyiakan waktu, melainkan diisi dengan ketaatan semata. Maka di antara bukti bahwa beliau benar-benar mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat atau ketaatan, maka kali ini kita bahas nasihatnya yang tercermin dalam praktek. Annahu qara'a suratal mutaffifin hatta balagha qawlahu ta'ala يوم يقوم الناس لرب العالمين فبكى وامتنع عن قراءة ما بعدها. Bahwasannya beliau suatu hari membaca surat Al-Mutaffifin, dan ketika sampai pada ayat yang berbunyi يوم يقوم الناس لرب العالمين, hari kiamat nanti adalah hari di mana manusia akan berdiri menghadap Allah, Rabb semesta alam. Al-Mutaffifin ayat yang ke-6. Maka beliau pun menangis dan tidak mampu untuk melanjutkan bacaan yang setelah ayat tadi. Allahu Akbar, Masya Allah. Beginilah kondisi seorang yang telah tertancap di hatinya satu pesan atau banyak pesan dari pesan-pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga yang telah dicontohkan oleh ayahandanya yaitu Umar ibn Al-Khattab. Bahasanya beliau jika membaca ayat yang berbunyi inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Rabbmu pasti akan benar-benar terjadi bagi orang-orang yang melanggar syariatnya, bagi orang yang pendosa. Maka beliau pun baka washtadda bukauhu hatta maridha wa'adahun nas. Beliau pun sampai sakit saking menghayati ayat ini, takut dari azab yang akan terjadi. Maka ayah dan anak ini sudah sangat memberikan contoh yang benar-benar dipraktekkan dalam kehidupannya. Bagaimana mereka takutnya akan siksaan Allah hasil daripada mentadabburi ayat-ayat Allah. Kemudian sang muallif menjelaskan, inna hadzal mauqifa yumathilu namudzajan min namadzij katsiratin tahki waqi'as salafi wa 'ala ra'sihim as-sahabah ma'a kitabillahi ta'ala حيث التأثر الحقيقي وليس مجرد دموع تنزل على الخدود بل هو خشية تبدأ في القلب فتترجمها الدموع والعمل. Sungguh momen ini atau perilaku Umar Ibnu Umar ini adalah menggambarkan contoh yang sangat jelas dari contoh-contoh yang begitu banyak yang diriwayatkan dari para salafus salih. Dan sebagai penghulunya adalah para sahabat, di mana mereka benar-benar terpengaruh atau begitu benar-benar menghayati dengan ta'athur al-haqiqi dan bukan sekedar menetesnya air mata kemudian turun ke pipi-pipi mereka. Tetapi itu adalah benar-benar rasa takut yang dimulai dari hati dan diterjemahkan oleh air mata dan amal saleh. Walaka'anni bibni Umar wa huwa yatlu hadhihi al-ayata يستشعر قيامه من قبره حافيا عاريا كما خلقه الله فهو يدرك أنه داخل في عموم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Dan Ibnu Umar setelah membaca ayat yang tadi sudah kita terangkan, يوم يقوم الناس لرب العالمين, menurut sang muallif beliau bisa menangis dan tidak mampu melanjutkan ayat selanjutnya karena beliau menghadirkan rasa takut dengan membayangkan dia berdiri atau dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi hafian arian. Hafian artinya tidak memakai alas kaki, arian tidak memakai sehelai benang pun. Kama khalaqahullah, sebagaimana saat pertama kali kita diciptakan oleh Allah atau saat lahir di dunia ini. Ibnu Umar menggambarkan beliau dibangkitkan dalam keadaan seperti ini karena dia tahu bahwasannya bisa saja dia termasuk orang-orang yang dikatakan ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu tertipu dari mengingat Allah, dari taat kepada Allah. Ma gharraka, gharra ya gharru atau al-gharar, menurut para ulama maknanya adalah, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah misalnya, al-gharar adalah al-majhulul aqibah, sesuatu yang tidak jelas akhirnya. Mengapa kita kadang tertipu dengan hal-hal yang enggak jelas manfaatnya atau yang bersifat sementara saja? Maka ini dipertanyakan oleh Allah, wahai manusia, mengapa engkau tertipu oleh sesuatu yang enggak jelas ujung pangkal ujungnya? Dunia ini ujung-ujungnya cuma memuaskan hawa nafsu saja. Walaysa hadzal mauqifu huwal mauqif alwahid libni Umar ma'a at-ta'athuri bil Qur'an an-nabi'i min at-tadabbur بل له مع ذلك مواقف أخرى منها. Dan momen ini atau kejadian Ibnu Umar, peristiwa menangisnya Ibnu Umar atau begitu menghayatinya Ibnu Umar terhadap Al-Quran, yang terhadap yang ia baca, bukan hanya sekali. Di antaranya adalah yang dipaparkan oleh Nafi' sebagai maulanya, Beliau mengisahkan maqara Ibnu Umar hataini al-ayataini qattu min akhiri suratil Baqarah illa baka. Tidaklah Ibnu Umar membaca dua ayat dari ayat-ayat yang terakhir di surat Al-Baqarah kecuali melainkan beliau pasti nangis, menangis. Apa ayat itu? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Dan jika engkau nampakkan amalanmu, baik yang saleh maupun yang buruk, atau engkau jika engkau tampakkan apa yang ada di dalam jiwamu, atau kau sembunyikan, maka Allah akan menghisabnya. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Beliau menangis ketika membaca ayat ini. Karena apa? Takut kalau dalam amalannya, dalam jiwanya ada terbesit hal-hal yang melanggar syariat. Ini surat Al-Baqarah ayat 284. Ila akhiril ayat thumma yaqul inna hadha la ihsa'un syadid. Sungguhnya ini adalah pasti akan menjadi perhitungan yang amat sangat menegangkan, keras. Wa qala Nafi aidan, selaku maulanya, selaku muridnya sekaligus, mengisahkan bahwasanya kana Abdullah ibn Umar idza qara'a hadhihi al-ayah baka hatta yaglibahu al-buka. Bahwasanya Ibn Umar kalau membaca ayat ini, ayat yang mana? Yaitu surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum datangkah saatnya bagi orang mukmin untuk takut hati mereka saat mengingat Allah? Ini pertanyaan yang cukup berat sebenarnya. Dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, masih banyak, begitu banyak pelanggaran, maka Allah pertanyakan, belum cukupkah atau belum hadirkah rasa takut kepada Allah untuk dimiliki orang-orang yang beriman? Maka Ibnu Umar menangis ketika membaca ayat ini sampai yaglibahul buka, sampai diumpamakan di sini dikalahkan oleh tangisannya. Dan suatu hari Abdullah Ibnu Umar syarib ma'an mubarradan. Beliau minum air yang dingin. Fabaka fashtadda buka'uhu. Kemudian beliau menangis dan mengeras, terus mengeras tangisannya. Faqila lahu ma yubkik. Kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, apa yang membuatmu menangis wahai Ibnu Umar? Faqala dzakartu ayatan fi kitabillahi wa hila bainahum baina ma yashtahun. Aku mengingat sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Saba ayat yang ke-54. Wa hila bainahum baina ma yashtahun. Jadi orang-orang kafir di neraka nanti akan dihalangi dari apa yang mereka inginkan. Di neraka mereka tidak bisa menginginkan bahkan sekedar untuk minum. Maka Ibnu Umar mengingat ayat ini beliau menangis. Karena apa? Kalau sudah masuk ke neraka, maka semua yang kita inginkan, semua yang kita hendak miliki, hendak kita nikmati dihalangi. Karena apa? Karena sudah kita habiskan untuk di dunia saat masih hidup dengan bermaksiat dengan cara yang haram. Fa'araftu anna ahlan nari la yastahuna syai'an syahwatahumul ma' wa qad qala Allah 'azza wa jalla afidhu 'alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Sampai penduduk neraka meminta kepada penduduk surga, berilah kami air sebagaimana kalian diberi kenikmatan, atau berilah kami rezeki seperti yang kalian diberi di surga. Ini tertera di dalam surat Al-A'raf ayat 50. Bal inna nafi'an yulakhisu manhaj ibni Umar fi tilawatihi li kitabillahi ta'ala fayaqul كان ابن عمر يقرأ في صلاته فيمر بالآية فيها ذكر الجنة فيقف ويسأل الله الجنة ويدعو ويبكي ويمر بالآية فيها ذكر النار فيقف فيدعو ويستجير بالله. Bahkan Nafi' selaku murid dan maulanya juga meringkaskan bagaimana metode Ibnu Umar atau cara Ibnu Umar membaca Al-Quran. Bahwasannya Ibnu Umar jika membaca Al-Quran, kemudian beliau sampai pada ayat yang menyebutkan di dalamnya syurga, maka beliau pun berhenti kemudian berdoa. Wa yas'alullaha al-jannah, dan meminta agar diberikan syurga. Karena apa? Beliau begitu menghayati dan memahami kenikmatan syurga, dan tidak begitu mudahnya untuk mendapatkan syurga. Maka setiap membaca ayat yang berisikan tentang kenikmatan syurga, beliau berhenti kemudian berdoa. Jadi menggabungkan dua ibadah, ibadah membaca Al-Quran. Kita tahu semua bahwasannya satu huruf 10 kebaikan. Wala akul alif lam mim harfun. Dan Rasulullah tidak mengatakan bahwasannya alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi semuanya dihitung satu, alif satu, lam satu, dan mim satu. Maka kemudian digabung dengan berdoa oleh Ibnu Umar. Artinya apa? Sudah banyak mendapatkan hitungan huruf yang berpahala, beliau juga meminta syurga. Kemudian jika beliau membaca ayat yang di dalamnya disebutkan neraka, disebutkan bagaimana kondisi penduduk neraka, bagaimana beratnya siksa neraka, beliau pun berhenti, maka berdoa wa yastajiru billah, dan meminta dilindungi dari neraka. Yastajir, kita sering dengar kalimat ini dalam doa-doa saudara-saudara kita yang setelah sholat berdoa dengan Allahumma ajirna minan nar, selamatkanlah kami dari neraka. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajma'in, demikian yang kita dapat ulas di kesempatan yang pertama ini, untuk kemudian kita lanjutkan di pembahasan atau sesi yang kedua. Barakallahu fikum. Baik, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang pertama. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di sesi yang kedua nanti. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Baik, kita simak murotal yang akan kita putarkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattur wa kitabim mastur fi raqqin manshur walbaytil ma'mur wassaqfil marfu' walbahril masjur inna 'adhab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم Menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Iman. Mutiara Iman. AM 774 kHz, Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah masih bersama saya Muhammad Yat yang menemani Anda dalam program acara Mutiara Iman. Dan alhamdulillah masih bersama pemateri kita yaitu Ustaz Ahmad Ru'yatillah LC. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita itu mengenai tadabur Al-Quran dan rezeki yang halal. Tapi untuk waktunya kami persilakan langsung kepada Al-Ustaz Tafadhal Masykur Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Masih berbicara mengenai mentadaburi Al-Quran di sesi yang pertama tadi. Maka para ulama kemudian memberikan kemudahan kepada kita untuk bagaimana dapat caranya mentadabburi Al-Quran sehingga lahirlah jiwa-jiwa yang benar-benar menghayati setiap apa yang Allah perintahkan atau Allah larang. Di antaranya menurut para ulama adalah tafrighul qalbi minal insyigal bighairillah wa tafakkur fi ghairi kitabih, yaitu mengosongkan hati dari kesibukan selain mengingat Allah. Saat membaca Al-Quran sudah kita lepaskan semua hal yang menyibukkan kita dari mengingat Allah. Gak usah lagi mikirin apakah gerbang pintu sudah dikunci atau belum, apakah saham kita naik atau tidak hari ini. Tidak lagi kita pikirkan. Sudah kosongkan, fokuskan pikiran kita hanya untuk bagaimana supaya paham ayat ini. Kalau gak bisa bahasa Arab, buka dengan terjemah Al-Qur'annya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf berfirman di ayat yang ke-37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Karena Al-Qur'an itu sungguh sebuah peringatan bagi orang yang memiliki hati. Nah, maka kalau kita sibuk memikirkan selain Allah, bagaimana mungkin kita akan dapat memahami atau alih-alih mentadabburi. Ayat ini memang berbicara tentang apa namanya, penghancuran sebuah kaum sebelum umat Nabi Muhammad. Kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsyan fanaqabu fil bilad. Jadi ketika Allah kisahkan bagaimana Allah menghancurkan kaum sebelum umat Nabi Muhammad yang mereka sudah mencapai sebuah kejayaan dan kebudayaan yang sangat luar biasa. Ini adalah peringatan bagi kita semua, bagi orang yang memiliki hati. Maka tadabburilah, pelajarilah, pahamilah bahwa sehebat apapun derajat manusia yang telah ia raih atau pangkat dan jabatannya, maka kalau ingkar kepada Allah akan berujung kepada kehancuran. Yang pertama tadi, mengosongkan hati dan memokuskan hanya mengingat Allah saat membaca Al-Quran dan hanya memikirkan fi kitabillah. Kemudian yang kedua, at-tartil inda qira'atil Quran. At-tartil, membaca dengan tamahul. Di antara makna at-tartil adalah membaca dengan perlahan. Karena kalau dengan cara yang cepat, otomatis kita akan merusak selain makhraj juga tajwid, dan kalau tergesa-gesa pasti tidak akan dapat memahami apa yang sedang kita baca. Maka makna ketika Allah perintahkan warattilil Qur'ana tartila, maknanya, di antara maknanya adalah bacalah Al-Qur'an dengan perlahan, dalam artian memperhatikan tahsinus saut bihi wa tahzini. Karena itu apa? Mu'inun 'ala tadabbur wa ta'ammul. Kalau kita membaca dengan tartil, dengan memperhatikan makhraj dan juga tajwidnya, maka itu membantu untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Karena kita tahu bahwa beda huruf, beda makhraj itu akan merubah arti. Begitu juga beda panjang pendek dalam bahasa Arab itu sangat berarti. Berbeda dengan bahasa kita, tidak ada panjang pendek, atau bahkan tidak ada yang disebut makhraj dalam artian yang begitu mendetail. Contoh saja kita ketika membaca satu ayat yang sangat sering kita dengar, yaitu la in syakartum la azidannakum. Kalau kata atau kalimat syakartum kita baca dengan sya, maka maknanya benar. Jika engkau bersyukur, maka Allah akan menambah atas apa yang kau syukuri itu, atas pemberian Allah. Tapi kalau kita bacanya misalkan dengan sin, la in sakartum la azidannakum, artinya akan berubah sangat jauh. Jika engkau mabuk-mabukan, sakartum dari kata sakaro atau sakron. Jika engkau mabuk, artinya meminum sesuatu yang haram, mana mungkin Allah akan tambah nikmat tadi. Nah, ini dari sisi memperhatikan makharijul huruf akan membantu kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Yang ketiga, kata para ulama, istisy'ar 'azamatillah, yaitu menghadirkan rasa bahwasanya Allah itu begitu agung, begitu mulia untuk kita maksiati, untuk kita langgar aturannya. Wa annahu yukallimuka bihadzal Qur'an, dan bahwasanya Allah sedang mengajakmu berbicara, sedang mengingatkanmu, sedang memberikanmu kabar gembira, sedang bahkan mengancammu dengan ayat-ayatnya. Hatta ka'annaka tasma'uhu minhu al-an, dan hadirkan rasa seolah-olah engkau mendengar langsung dari Allah. Dalam artian hanya sebatas untuk menghadirkan tadabbur. Sebagaimana kita tahu bahwasannya al-ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalam hal beribadah saja kita diharuskan menghadirkan ihsan, yaitu apa? Seolah-olah kita sedang melihat Allah. Dan kita memang pasti tidak mampu, tapi perhatikanlah bahwa Allah memperhatikanmu. Sebagaimana Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, "Idza aradtu an yukallimani Allahu qara'tul Qur'an, wa idza aradtu an ukallima Allaha qumtu ila shalah." Jika aku menginginkan atau aku ingin Allah mengajakku berbicara, maka aku baca Al-Qur'an. Dan sebaliknya, jika aku yang ingin mengadu, mengajak bicara kepada Allah, maka aku kerjakan sholat. Inilah bagaimana para ulama terdahulu dari kalangan salafus soleh, terutamanya sahabat, berinteraksi dengan Al-Quran. Ikhwani fiddin azani wa iyyakum ajma'in, masih banyak cara mentadaburi Al-Quran. Namun karena kita sudah mengajukan dua materi, yaitu tentang tadabur Quran dan satu lagi nasihat dari Ibnu Umar tentang rezeki yang halal, beliau berpesan kepada kita, "Idza tabal maksab zakatin nafaqah." Kalau baik cara mencari uangnya, al-maksab dari kata kasaba yaksibu, mencari ma'isha, jika caranya baik, maka zakatin nafaqah. Zaka yazku zakatan au zaka'an au zukuwan, maknanya bisa bertambah atau bisa menjadi suci. Jadi kalau cara mencari rezekinya itu adalah baik, bersih dari yang diharamkan Allah, maka nafkah yang kita salurkan pun akan menjadi bertambah dalam artian berkah, dan bisa juga menjadi bersih dari hal yang kotor. Kemudian sang mu'alif mengatakan, innaha qa'idatun muhakkamatun min qawa'idil infaq. Ini adalah sebuah kaidah dasar dari kaidah-kaidah berinfak. Wa hiya muktasabatun min nurin nubuwah. Dan ini diambil dari intisari pesan Nabi Muhammad yang berbunyi, ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala, ya ayyuhal rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihan inni bima ta'amaluna alim. Wa qala, ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dhakarar rajula yutilu safara ash'atha agbara. Ya muddu yadayhi ila sama, ya rabbi, ya rabbi, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haram. وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Jadi ucapan Abdullah ibn Umar ini diambil atau terinspirasi oleh sabda Rasulullah di saat Rasulullah berkhutbah atau mengajak para sahabat untuk mendengarkan nasihat. Wahai sahabatku, wahai manusia sekalian, sesungguhnya Allah itu tayyib. Makna tayyib tidak sebatas makna yang kita terjemahkan dengan kata baik, tidak. Tapi menurut para ulama, thayyib adalah bahwasannya Allah munazzahun minan naqais atau anin naqais. Huwal muqaddas. Allah itu disucikan atau suci daripada kekurangan. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Ini makna tayyib menurut para ulama, atau dalam konteks hadis ini bukan sebatas kata atau terjemahan yang sempit dalam artian baik saja, tidak. Jadi makna tayyib adalah Allah itu suci dari hal-hal atau kekurangan dan dari hal-hal yang disekutukan. La yaqbalu illa tayyiban. Allah tidaklah menerima kecuali yang baik-baik. Tidak menerima infak dari hasil yang haram, tidak menerima amal soleh yang dicampuri dengan riya. Harus bersih semuanya. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Ia mandatkan kepada para rasul perintah yang sama. Maka Allah juga berfirman memerintahkan para rasul untuk memakan yang baik-baik. Kulu minat tayyibat. Rasul, para rasul, para nabi saja diperintahkan untuk makan yang baik padahal mereka maksum. Apakah lagi kita? Wa'malu salihan. Dan mereka diperintahkan untuk beramal salih. Ya, ini juga sebagai dalil yang sangat gamblang jelas bahwa tidak ada manusia, tidak ada syariat yang mengajarkan bahwa kalau sudah sampai pada derajat ini dan itu kemudian tidak perlu sholat lagi. Nah, ini masya Allah ya. Sedangkan rasul, para rasul saja dikatakan oleh Allah, difirmankan, diperintahkan wa'malu salihan, dan beramal salihlah. Sholat diantara amal salih, bahkan ibadah yang menjadi tiang agama. Bagaimana mungkin di kalangan umat Nabi Muhammad mengklaim bahwa saya sudah mencapai derajat ini maka enggak perlu sholat lagi? Ini sangat bertentangan dengan firman Allah, perintah Allah. Inni bima ta'maluna alim, karena sungguhnya aku dengan apa yang kalian kerjakan mengetahuinya. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Baqarah 172, dalam hadis ini diucapkan oleh Rasulullah, wahai orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang telah aku anugerahkan kepadamu. Artinya untuk memakan, untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik, tidak hanya diperintahkan untuk orang beriman saja, untuk umat, tapi juga untuk para rasul. Kemudian Nabi menyebutkan atau membacakan kisah seorang laki-laki yang telah selesai dari perjalanan yang jauh atau sedang dalam perjalanan yang jauh. Karena di sini kalimatnya yuthil as-safar, sedang melakukan perjalanan jauh. Ash'atha, ash'atha dari kata sya'utha artinya mughabbar, berdebu. Ash'atha akbar itu artinya satu makna. Karena saking jauhnya perjalanan hingga kusam dia terlihat. Karena kita tahu padang pasir ya, bagaimana perjalanan sangat melelahkan dengan unta yang berjalan begitu lambat, suasana yang begitu terik menyengat. Yamuddu yadaihi ilas sama, kemudian dalam perjalanan itu dalam kondisi berdebu, laki-laki itu berdoa seraya apa namanya mengangkat kedua tangannya dan berkata, ya Rabb, ya Rabb, sedangkan mat'amuhu haram, sedangkan sumber makanannya atau makanannya dihasilkan dari usaha yang haram. Begitu juga minumnya, misalkan dengan mencuri dari sumur sebelah misalnya zaman dahulu. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya juga dibeli dengan uang yang dihasilkan dari pekerjaan yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan mendapatkan gizi, ghudhiya, dari juga yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Kemudian sang muallif menambahkan, wa fi hadzal haditsi isyaratun ila annahu la yuqbalul 'amalu wala yazku illa bi aqlil halal. hadis ini sangat jelas mengisyaratkan bahwa tidaklah diterima amal, ibadah atau doa kecuali dari hasil atau dengan jika kita mengkonsumsi yang halal. Wa anna aklal harami yufsidul amal, dan bahwasannya memakan hal yang atau makanan yang haram merusak amal soleh kita. Wa yamna'u qabulahu, dan menghalangi dari diterimanya. Wa hadhihi al-kalimatul wa'idu min Ibn Umar yanbaghi an yastash'iraha ulaika alladhina yajma'una al-mal min turukin muharrama kar-riba war-rishwa aw ar-rishba aw ar-rishwa aw as-sariqa aw al-ghasab. Maka nasihat Ibn Umar ini hendaknya menjadi nasihat bagi mereka-mereka, atau bahkan mungkin di antara kita yang masih menyibukkan dirinya dengan mengumpulkan harta dengan cara yang diharamkan. Riba misalnya, bersentuhan dengan riba, baik riba al-fadl maupun riba an-nasi'ah, atau dengan cara ar-rishwah, Masya Allah, dengan cara suap. Ini memang sudah menjadi sangat tradisi, bahkan sebuah keharusan di negara kita. Dari hal-hal yang sepele, bukan hanya berkait dengan pekerjaan, membuat surat-surat yang berkaitan dengan administrasi saja, walaupun 1.000-2.000 perak, kalau bentuknya rishwah, kata Rasulullah, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok adalah di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi berkait dengan ingin menjadi pegawai negeri misalnya, ingin bekerja di pabrik-pabrik saja kita dengar sering bahwa harus menyetorkan uang sekian juta. Maka bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa kita? Pantaslah doa kita selama ini tidak terkabulkan. Karena apa? Ternyata awal masuk saja, awal melamar pekerjaan saja sudah dibarengi dengan yang diharamkan oleh Allah. Dan ini dosa besar, karena diancam dengan neraka. Awis sariqah, atau dengan cara mencuri, baik bentuknya mencuri dalam artian masuk rumah orang tanpa izin, kemudian dapat barang dijual, kemudian dimakan hasil penjualan itu untuk dibelikan makanan, atau dalam artian apa namanya, mencuri uang rakyat. Awil ghasab, atau ghasab, al-ghasbu itu artinya, atau al-ghasabu artinya adalah memakai barang orang tanpa izin meskipun nanti dikembalikan lagi. Aw ghayriha, atau hal-hal lain yang diharamkan. Thumma yatasaddaquna bi ba'dihha wa yadhunnuna dhalika nafi'an aw maqbulan. Kemudian harta yang ada dari hasil yang haram itu disedekahkan sebagiannya, dan mereka mengira bahwasannya itu untuk mensucikan atau agar diampuni pekerjaan tadi. Ini tidak bisa seperti ini. Fallahu ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, karena Allah itu tayyib, muqaddas, munazzahun 'anil naqais. Suci daripada hal-hal yang buruk, tidak menerima hal yang buruk. Walau anfaqal insanul milyarat wa hiya min kasbin khabith fala yaqbaluhu Allah. Kalau seandainya manusia menginfakkan miliaran dolar bahkan misalnya, sedangkan dia dihasilkan dari apa namanya yang haram, maka Allah tidak akan menerimanya. Sebagaimana ketika seseorang kafir, kemudian ada bencana alam misalnya di Aceh pada tahun 2006, datang bantuan dari berbagai negara kafir, bahkan infaknya, bantuannya lebih besar dan jauh lebih besar dari kaum muslimin. Lalu kata Allah, wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an mansura. Karena mereka tidak beriman, sedangkan syarat diterimanya amal soleh itu adalah beriman dulu kepada Allah, maka baru diterima, maka dijadikan haba'an mansura. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan di sesi yang kedua, mudah-mudahan bermanfaat. Demikianlah sahabat Ismail, itulah materi di sesi yang kedua. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, dapat menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-6277-4774. Tapi kita akan bacakan pesan singkat yang masuk dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah membuat BPJS misalkan melalui calo dengan membayarnya? Taibsat. Baik. Mengenai membayar atau menyewa calo, kalau ini melanggar hak orang lain, misalnya seharusnya antri namun dengan melalui perantara calo menyela orang lain, ini sebuah kezaliman. Atau minimal ini masuk daripada apa namanya, mencurangi kaum muslimin. Ya tadi harusnya dia dapat antrian 20 misalnya, tapi lewat calo jadi nomor 2 misalnya. Nah, ini sebuah kedzaliman. Belum lagi uang yang diberikan kepada sang calo ini kategorinya apa? Hadiah atau jasa? Nah, kalau jasa yang dibentuknya adalah melanggar hak orang lain, antrian orang lain, ini sebuah kedzaliman juga. Maka dari hasil yang zalim seharusnya Anda tinggalkan, tidak boleh. Apalagi kalau itu masuk sogokan untuk memperlancar urusan. Kan biasanya begitu, kalau lewat calo biar cepat kan harus memberikan sesuatu. Nah, ini dia takutnya, atau bahkan ini jelas adalah sebuah sogokan, maka haram hukumnya kalau itu melanggar hak orang lain dan kalau bentuknya adalah sogokan atau ar-rishwah. Allahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan firman Allah SWT, kalau kamu minta dunia kami kasih, tetapi di akhirat tidak dapat pahala, apakah niat kita yang salah Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Pertanyaannya kurang gamblang saya rasa ini ya. Allah mengatakan atau berfirman, kalau kita menginginkan dunia, Allah akan memberikan juga. Karena memang hakikatnya dunia itu tidak diharamkan, sebagaimana dalam surat Al-Qasas, Allah awali dulu dengan wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah awali dengan perintah carilah bekal akhirat dulu. Kalau sudah penuh, artinya sudah apa namanya, memang sudah siap, baru dunia. Wala tansa, untuk dunia hanya Allah berikan sisa-sisa waktu saja untuk kita. Jadi jangan Allah hanya firmankan janganlah engkau lupa bagianmu di dunia. Artinya apa? Akhirat dulu utamakan. Sebagaimana yang sudah kita bahas juga bahwasannya mencari harta itu tidak haram. Bukankah Allah berfirman huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a? Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di bumi. Namun tentu kita harus melihat mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Karena semuanya al aslu fil asya'il al ibahah. Segala sesuatu itu asalnya adalah halal kecuali nanti ada dalil yang mengharamkan, seperti babi misalnya. Allahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suami saya mempunyai usaha tenda dan pelaminan. Dan belum lama ini saya baru tahu kalau suami saya sudah membeli panggung. Apakah hasil dari panggung itu haram? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, Ibu Yanti di Bekasi atau di Jakarta nih? Yang mudah-mudahan selalu diberi istiqomah. Memiliki jasa pelayanan wedding ya, pernikahan, tenda maupun perangkatnya. Berkenaan dengan panggung, kalau panggung yang dimaksud adalah untuk panggung hiburan yang dipertontonkan di atasnya dangdutan, musik-musik yang diharamkan oleh Allah, maka minimal ini menjadi wasilah untuk sesuatu yang haram, Bu. Dan kita tahu bahwasannya ketika Rasulullah, ada Allah dan Rasulnya mengharamkan riba, beliau melaknat apa namanya, pemakannya, akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi, yang makan, yang diberi makan, penulis dan dua saksinya saja dilaknat. Artinya apa? Semua yang ikut andil punya peranan dalam hal yang haram, takutnya adalah kena pula hukum atau ancaman dari dosa haram itu. Maka kalau perlu dipertegas ya, kalau tenda tadi hanya untuk misalnya, ini juga harus diperinci, kalau digunakan untuk apa namanya menyandingkan dua pengantin laki dan perempuan, ini pun dalam pertimbangan syariat harus masuk kategori haram. Karena apa? Perempuannya dipajang, kan harusnya dipisah ya kan, tidak boleh dipajang, dipertontonkan di khalayak umum. Maka sekali lagi, sebaiknya panggung itu kalau mau disewa ya diperketat misalnya, walaupun ini agak sulit mungkin, karena pada umumnya manusia gunakan panggung untuk yang demikian. Maka sebaiknya udah tenda saja bu, tenda saja sama misalkan kursi-kursi. Kalaupun memang tetap ngeyel suaminya mengadakan panggung, ya tadi harus diperketat dengan catatan panggung ini tidak digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Namun kan susah, maka sebaiknya sudah cukupkan diri dengan tenda dan peralatan yang lain saja, insya Allah rezekinya sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari nomor telepon 0856-1774, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seseorang menggadaikan kebun ke saya, dan kebun itu ada pohon yang berbuah. Apakah halal untuk saya ambil? Syukran jazakallahu khairan. Terkait dengan arrahan atau gadai, yang saya tahu kalau jual beli itu maka yang di atas atau yang di bawah bumi itu halal. Adapun arrahan, maka ini menjadi khilaf di kalangan ulama. Kalau seandainya sang apa namanya yang menggadaikan ke antum adalah menghalalkan, maka jadi halal. Maka kalau tidak, maka karena itu belum masuk milik antum dalam artian milik tetap, karena hanya sifatnya penggadaian, maka kalau belum diizinkan sebaiknya jangan. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Iyah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah sama pahala membaca Al-Quran dan membaca terjemahan? Mohon pencerahannya. Taib. Baik, yang diberi pahala atau alladhi yusab, yang diberi pahala itu yang membaca huruf Al-Qurannya, bukan terjemahannya. Namun akan mendapat pahala kalau terjemahan itu menjadi wasilah untuk memahami ayat. Nah ini, jadi tidak langsung per huruf terjemahan itu menjadi pahala, tidak. Hanya karena yang jadi konteks pahala itu adalah sebagaimana hadis tadi yang sudah kita baca, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, atau wal hasanatu bi asyri amthaliha. Jadi semua yang apa diberi pahala adalah huruf-huruf Arabnya, bukan huruf Latinnya. Jadi kalau ingin dapat pahala, maka niatkan terjemahan itu untuk membantu memahami ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Taib, Ustaz, sebelum kita tutup, untuk kesimpulannya silahkan, Ustaz. Baik, kesimpulannya bahwa dekatkan diri kita dengan Al-Quran, karena ukuran keimanan seseorang itu bisa dilihat dengan kedekatannya, interaksinya dengan Al-Quran. Syukur-syukur apa namanya tidak hanya membaca Al-Quran tanpa memahami, harus dipahami. Yang kedua, berkenaan dengan rizki yang halal, maka meskipun hidup kita semakin berat, maka ingatlah sepeser maupun dua peser harus tetap murni daripada hal yang diharamkan oleh Allah, karena itu menyangkut kehidupan kita di akhirat kelak, akan dimintai pertanggungjawaban. Maka carilah yang halal selama kita mampu. Maka bertakwalah kepada Allah, mastata'tum. Wallahu a'lam bishawab.